إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار جمع رحمكم الله disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam diangkat ke langit yang kita kenal dengan istilah Isra wa Mi'raj juga pada bulan Rabiul Awal. Dengan pula Rasul alaihi salatu wassalam hijrah menuju Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada bulan Rabiul Awal. Dengan juga Rasul alaihi salatu wassalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala meninggal dunia wafat pada bulan Rabiul Awal. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin ketika masuki bulan Rabiul Awal mereka melakukan sebuah acara, sebuah kebiasaan, sebuah tradisi yang tidak diajarkan, yang tidak dicontohkan, yang tidak dibimbingkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan oleh seorang ulama di kalangan Syafi'iyah atas manti mengatakan hadzal ihtifal lam yaqa fi sadr al-awwal min as-salaf as-salih ma'a ta'dhimihim wa mahabbatihim lahu ta'dhiman wa mahabbatan la yablughu jam'una ahadan minhum. Kata beliau, tradisi memperingati hari raya kelahiran Rasul alaihi salatu wassalam tidak terjadi pada masa generasi awal dari salafus soleh umat ini. Kemudian kata beliau, padahal mereka, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka betul-betul cinta kepada baginda Rasul. Mereka betul-betul mengagungkan baginda Rasul. Sampai-sampai semua dari kita tidak bisa menyamai kecintaan dan pengagungan salah seorang dari sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Namun meskipun demikian, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidaklah merayakan, tidaklah memperingati hari lahirnya baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh ahli sejarah ataukah sejarawan bahwa yang pertama kali mengadakan acara ataukah tradisi tersebut adalah Daulah Ubaidiyah yang terjadi di kota Mesir yang mereka berkuasa di saat itu. Dikatakan oleh Al-Qadhi Ayyad bahwa Bani Ubaid ataukah sepakat para ulama Qayrawan bahwasanya Bani Ubaid yakni penguasa dari Ubaidiyah kala itu, disepakati oleh para ulama Qayrawan, mereka adalah orang-orang zindik, mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari agama Islam, mereka adalah orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, qallabul Islam, mereka telah mengubah tatanan syariat agama Islam dan mereka menampakkan, menyusupkan ajaran Syiah Rafidhah ke dalamnya, serta mereka menyembunyikan akidah, keyakinan dari Batiniyah atau Ismailiyah, yakni salah satu sekte yang ekstrim di kalangan Syiah Rafidhah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan ini kita mengetahui bahwasanya tradisi tersebut tidak diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, namun dilakukan oleh personal ataukah oknum tertentu dari yang berkuasa di kota Mesir saat itu. Sehingga kita sebagai seorang yang beriman, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang mengaku umatnya junjungan Nabi aku Muhammad alaihi salatu wasalam, mengaku umatnya baginda Rasul, adalah kita mengikuti hanya apa yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang disampaikan oleh baginda Rasul, maka lakukan dan laksanakan. Dan apa saja yang tidak, yang dilarang oleh baginda Rasul, maka tinggalkan dan jauhi. Al-Imam Malik rahimahullah juga telah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ma anna muhammadan khana risalatan. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama Islam ini, kemudian dia memandang perkara tersebut adalah perkara yang baik, maka sungguh seakan dia telah mengatakan dan meyakini bahwa baginda Rasul telah berkhianat dalam menjalankan dakwah menjadi sebagai seorang Rasul dan sebagai seorang Nabi, tidak mengajarkan seluruh syariat yang telah beliau terima dari Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman menurunkan wahyunya kepada baginda Rasul pada hari Arafah ketika beliau melaksanakan haji wada kala itu. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian dan aku telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian. Dengan demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Imam Malik berikutnya, fama lam yakun yawma idzin dina la yakunul yawma dina. maka setiap perkara, setiap kegiatan dan tradisi yang tidak dijadikan sebagai agama oleh baginda Rasul dikala beliau masih hidup, maka di saat ini, di hari-hari ini, di detik-detik ini, tidak bisa dikatakan sebagai agama. Yang kemudian dikatakan yang tidak mengikuti tradisi ini bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tidak mengikuti tradisi ini tidak cinta kepada Rasul. Sampai dari kalangan mereka ada yang membuat atau membuat grup mafia salawat dan semisalnya, wa na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wassalam telah memperingatkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadha fahuwa raddun. Siapa saja yang membuat acara baru dalam agama Islam ini, tradisi baru dalam agama Islam ini, yang tidak dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka perkara tersebut tertolak, yakni tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain, Rasul alaihi salatu wasalam juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa saja yang melakukan perbuatan, yang melakukan tradisi dan kebiasaan yang tidak ada contoh dan bimbingan dari Rasul alaihi salatu wasalam, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa saudara-saudara kita mereka tetap masih saja semangat dan terus menerus dalam menukuni dan menjalankan tradisi tersebut? Tidak lain tidak bukan dikarenakan syaitan telah menggelincirkan mereka, dikarenakan syaitan telah menghiasi perbuatan mereka. Sebagaimana ucapan Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawa, kata Sufyan Al-Thawri, al-bid'atu ahabbu ila al-iblis minal ma'asiyah liana al-ma'asiyah tayutabu minha wal-bid'atu la tutabu minha. Kata beliau, perbuatan bid'ah, perbuatan baru dalam agama Islam yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasul, itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan perbuatan maksiat. Kenapa demikian? Yakni dikarenakan pelaku bid'ah, dia memandang apa yang dilakukan adalah ibadah, perkara yang baik, perkara yang disyariatkan, sehingga tidak mungkin akan taubat dari perkara ibadah. Padahal itu sesat, padahal itu tidak dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun pelaku maksiat, dia meyakini, dia sadar dalam hati kecilnya, bahwa dia sedang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, sehingga ada harapan untuk dia mau bertobat kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh ahlul ilmi bahwasanya perbuatan bid'ah itu lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar dikarenakan beberapa perkara. Yang pertama, dikarenakan pelaku bid'ah memandang perbuatannya sebagai perbuatan yang baik, sebagai perbuatan termasuk dari agama, termasuk yang disyariatkan. Padahal itu tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya. Berbeda halnya dengan pelaku maksiat. Yang kedua, pelaku bid'ah memandang bahwasanya apa yang dia lakukan adalah kebenaran, apa yang dia lakukan adalah perkara yang baik. Berbeda halnya dengan pelaku maksiat. Yang ketiga, pelaku bid'ah mengada-adakan perkara baru, berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, sehingga dia ataukah mereka membuat perkara yang tidak diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Berbeda halnya dengan pelaku maksiat yang mereka meyakini dalam hati kecilnya apa yang dia lakukan adalah perkara yang haram, perkara yang dosa. Kemudian yang keempat, pelaku bid'ah ataukah orang yang memunculkan bid'ah akan diikuti oleh manusia, terutama apabila orang tersebut sebagai orang yang ditokohkan, sebagai orang yang punya kedudukan, ataukah orang yang punya sedikit ilmu agama. Berbeda halnya dengan pelaku maksiat. Di tengah-tengah masyarakat, pelaku maksiat dicela, dicaci, dimaki, dihinakan, dan tidak diikutkan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari kesesatan dan kebid'ahan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita di atas sunnah, di atas al-haq, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.